kau bersedih hati? Mungkinkah kau sendiri? Mungkinkah kau menanti kasihmu yang telah pergi? Wajahmu akan selalu berseri bila kau telah mengerti. Dia takkan kembali walau hatimu sunyi. Masihkah di hatimu temanmu yang dahulu? Kini dia menunggu kasihmu selalu. Janganlah kau bersedih hati, temanmu kan menanti. Kini dianya ku sendiri. Masihkah di hatimu temanmu yang dahulu? Kini dia menunggu kasihmu. Sedih hati, temanmu kan menanti. Tahukah di kau kini ianya ku sendiri. Ianya ku sendiri.